sampai juga di saat yang mendebarkan, mengucapkan akad suci ini. Aku dan kamu memastikan cinta yang tak akan lagi terpisahkan. Demi Tuhan aku berjanji padamu, akan selalu setia dan menjaga setiap langkahku. Demi ayah ibumu yang telah menitipkan kamu, aku kan menjadi pasangan hidupmu satu dan selamanya. Tak ingin lepas dari genggamnya sejak melangkah ke pelaminan. Aku dan kamu satunya cintaku.